Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini pelajaran kita adalah kitab Sharaf 6, kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tashrif. Barakallahu fikum. Nah, dan pada pelajaran yang lalu kita sudah memasuki subbab kelima dari bab ketiga, yaitu al-hadfu atau penghapusan. Nah, barakallahu fikum. Dan telah disebutkan pengertian hadfu qiyasi dan juga yang hadfu ghairu qiyasi ya. Nah, dan yang hadfu qiyasi nam terdapat pada beberapa keadaan, yaitu penghapusan huruf tambahan, kemudian penghapusan fa fiil, yang penghapusan fa fiil belum malam ini ya kita ambil, iya yang kedua, iya silakan dibaca pergantian Fadil. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah. Yang kedua dari hadfu qiyasi, yaitu penghapusan fa fi'il. Apabila fi'il madhi sulasi, fa'nya berupa huruf wawu dan mudhari'nya mengikuti wazan yaf'ilu, yakni ain di kasrah, maka wawu ini dihapus pada fi'il mudhari'nya, seperti wa'ada ya'idu. Asal dari kata ya'idu adalah yaw'idu. Wawu dihapus pada fi'il mudhari di atas dikarenakan letaknya berada antara fathah dan kasrah, yakni ya berfathah dan kasrah setelah wawu. Hal ini dianggap berat atau sulit untuk diucapkan, sehingga mereka menghapus wawu maka menjadi ya'idu. Kemudian mereka memberlakukan alasan di atas kepada selainnya dari huruf mudhara'ah, dan memberlakukan pula pada fi'il amr dan masdar yang berwazan fi'lun, yakni mengkasrah kemudian mensukun, seperti pada kata ta'idu, na'idu, a'idu, idatan. Naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Naam, yang kedua yaitu penghapusan fa fi'il. Naam, wazannya adalah fa'ala ya. Fa'nya yang dihapus di situ fa'nya. Apabila fi'il madhi tsulatsi, nam yang tadi wazannya apa? Fa'ala atau fa'ula atau fa'ila. Nah, itu namanya fi'il tsulatsi. Apabila fi'il madhi tsulatsi fa'nya berupa huruf wawu dan mudhari'nya mengikuti wazan yaf'ilu. Nah, berarti fi'il madinya bisa fa'ala, bisa fa'ila. Nah, namun yang sering adalah fa'ala, fa'ala yaf'ilu secara kias untuk fi'il ini yang misal dari fi'il madhi fa'ala mudhari'nya bisa yaf'ilu atau yaf'alu. Nah, apabila fi'il madhi tsulatsi fa'nya berupa huruf wawu dan mudhari'nya mengikuti wazan yaf'ilu, ainnya di kasrah, maka wawu ini dihapus pada fi'il mudhari'nya, seperti wa'ada fi'il madhi mudhari'nya ya'idu, asalnya yau'idu. Wawu dihapus pada fi'il mudhari' di atas dikarenakan letaknya berada di antara fathah dan kasrah. Fathah yang dimaksud adalah fathah ya berfathah ya, bukan sekedar fathah namun ya yang berfathah. Ya berfathah dan kasrah setelah wawu. Hal ini dianggap berat, dianggap sulit untuk diucapkan, sehingga mereka menghapus wawu menjadi, maka menjadi ya'idu. Kemudian mereka memberlakukan alasan di atas kepada selainnya dari huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah yaitu hamzah, nun, ta. Nah, kemudian mereka memberlakukan alasan di atas kepada selainnya dari huruf mudhara'ah, dan memberlakukan pula pada fi'il amr dan masdar yang berwazan fi'lun, mengkasrah kemudian mensukun, seperti pada kata ta'idu, na'idu dan a'idu. Fi'il apa di sini? Ta'idu, na'idu dan a'idu, fi'il mudhari'. Nah, barakallahu fikum. Di situ terjadi penghapusan ya. Kenapa? Karena alasannya wawu berada di antara fathah dan kasro, yang fathah tersebut secara asal di atas ya, namun diberlakukan juga untuk huruf-huruf yang lain, yaitu ta, nun, dan hamzah. Nah, kemudian id, fi'il apa id? Fil amr. Nah, artinya berlaku pada fil amr, wawunya hilang. Nah, kalau enggak hilang apa bacaannya? Apa? Iu id, kalau wawunya enggak dihilangkan. Iddatan, apa ini? Masdar. Kalau tidak ada penghapusan, apa bacaannya? Wi'dun. Nah, bacaan wi'dun. Barakallahu fikum. Nanti akan dijelaskan pada tanbih berikutnya. Pada catatan ya, catatan nomor 2 akan dijelaskan. Iya. Silakan Mas Zubair membaca. Qala al-mu'allif hafizahullah taala, catatan yang pertama, penghapusan pada fa kalimah pada fi'il mudhari dengan syarat-syarat berikut ini. A, ya atau huruf mudhara'ah di fathah. Karena itu wau tidak dihapus pada huruf mudhara'ah yang berharakat dhammah, seperti yu'idu fi'il mudhari dari au ada. Yu'adu fi'il mudhari berbentuk fi'il majhul. Iya, ahsantum. Catatan, penghapusan fa kalimah pada fi'il mudhari dengan syarat-syarat berikut ini, yaitu penghapusan wawu dengan syarat-syarat berikut ini. Yang pertama yaitu a, ya atau huruf mudhara'a di fathah. Karena itu wawu tidak dihapus pada huruf mudhara'a yang berharakat dhamma, seperti yu'idu. Fi'il mudhari dari au ada. Apa wazannya? Af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Nam. Barakallahu fikum. Yu'idu wawunya tidak dihapus. Kenapa? Karena jatuh di antara dhamma dan kasro, bukan di antara fathah dan kasro. Gitu ya. Begitu juga pada contoh yu'adu. Fi'il mudhari berbentuk fi'il majhul. Nam. Yu'adu. Tidak dihapus kenapa? Karena wawu jatuh di antara dhamma dan fathah. Yaitu. Nah, artinya syaratnya itu wawu harus jatuh di antara ya fathah dan setelah wawu harus kasroh. Nah, itu. Barakallahu fikum. Ya, gua berganti Mas Rizal membaca. Bismillah. Qala al-muallif hafizallah B. Ain fi'il mudhari di kasroh berwazan yaf'ilu. Jika ain mudhari-nya di fathah atau di dhammah, maka fa'fi'il atau waw tidak dihapus, seperti yaujalu, yaudu'u. Nah, ain fi'il mudhari di kasroh berwazan yaf'ilu. Nah, ain fi'il mudhari-nya di kasroh, yaitu berwazan yaf'ilu. Jika ain mudhari-nya di fathah atau dhammah, artinya berwazan yaf'alu atau yaf'ulu ya. Maka apa? Maka fa'fi'il yaitu wawu tidak dihapus, seperti yaujalu dan yaubu'u. Apa wazannya? Apa mandinya yaujalu? Wajila yaujalu. Apa wazannya? Fa'ila yaf'alu ya, berarti yaf'alu bukan yaf'ilu kan. Nah, yaubu'u apa mandinya? Wadu'a fa'ula ya. Wadu'a yaudu'u. Apa wazannya? Fa'ula yaf'ulu. Nah, barakallahu fikum. Berganti membaca Mas Reza. Siapa? Pas ya. Bismillah. Qalil ma'alif hafidhullah. Adapun penghapusan waw pada fi'il yaudu'u, yaqa'u, dan yahabu yang terlihat berwazan yaf'alu, hal itu dikarenakan adanya kasrah muqaddarah, yaitu harakat ain, asal ain fi'il mudhari adalah kasrah yaudhi'u, yauqi'u, dan yauhibu. Dengan alasan fi'il madinya berwazan fa'ala, ain fi'ilnya fathah, yang fi'il mudhari'nya secara qiyas berwazan yaf'ilu, ain fi'ilnya dikasrah. namun mereka memfathah ain mudhari'nya karena keberadaan huruf halqi pada fi'il tersebut agar ringan dibaca. Iya, ahsantum. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Adapun penghapusan wawu pada fi'il yadha'u, yaqa'u, yahabu yang terlihat berwazan yaf'alu. Naam, dan kalau antum buka 22 wazan yang telah kita lewati, fi'il-fi'il ini terletak di wazan yaf'alu. Nah, coba antum buka. Halaman berapa? Kita buka ringkas. Fa'ala yaf'alu halaman 151. Ya, wahaba wadha'a, iya kan? Nah itu. Diikutan wazan apa di situ? Fa'ala yaf'alu, iya kan? Nah, karena melihat hasil akhir, karena melihat hasil akhir bukan melihat pada asal. Mengerti? Melihat pada hasil akhir bukan melihat pada asal. Nah. Barakallahu fikum. Ya, kita kembali ke halaman 260 lagi. Nah. Ya. Adapun penghapusan wawu pada fi'il yadha'u, yaqa'u, yahabu yang terlihat berwazan yaf'alu, hal itu dikarenakan adanya kasro muqaddaro, kasro yang diperkirakan ada. Nah, itu muqaddaro, yaitu harokat asal ain fi'il mudhari' adalah kasro. Asalnya yauhibu, yauqi'u, yaudhi'u. Berarti apa wazannya? Yaf'ilu bukan? Yaf'ilu. Nah, dengan alasan fi'il madinya berwazan fa'ala. Artinya fi'il madi, fi'il misal yang berwawu ya, berwazan fa'ala. Nah, maka kiasnya, kias mudhari'nya adalah yaf'ilu. Nah, adapun fi'il yang yaf'ilu, fi'il yang fa'ila, yang fa'ila itu antum enggak ada lihat di pelajaran yang telah lewat. Ada enggak fa'ila ya, fa'ila yaf'ilu untuk fi'il misal? Buka wazan sebelumnya. Fa'ila yaf'ilu fi'il misal ada enggak? Halaman 155. Wa miko yamiku, wa biko yabiku, ya. Wahiro yahiru. Nah, di situ 6. Berarti ini termasuk ya, yang fa'ila bisa masuk ke wazan ini 6 mudhari'nya. Karena alasannya sama. Apa ini? Yaf'ilu. Yang dilihat adalah yaf'ilunya. Yang dilihat apa? Yaf'ilunya yang dilihat. Nah, yaitu wawu jatuh di antara fathah dan kasro, sehingga sama di situ. Ya, kita kembali ke ini, kembali ke bacaan. Sampai apa tadi? Asal ya. 6. Yaitu harokat asal ain fi'il mudhari' adalah kasro yaubi'u, yauqi'u, yauhibu. Dengan alasan fi'il madinya berwazan fa'ala, ain fi'ilnya fatha, yang mudhari'nya secara kias berwazan yaf'ilu. Ain fi'ilnya di kasro. Namun mereka menfatha ain mudhari'nya karena alasan keberadaan huruf halqi pada fi'il tersebut agar ringan dibaca. Nah, karena arasan huruf halqi. Kenapa? Karena wazan yaf'alu. Antum lihat wazan yaf'alu. Kembali ke halaman 150-an. Ada kaitannya dengan huruf halqi ya. Wazan yaf'alu, lihat. Halaman 152. Nah, itu antum lihat. Lihat catatan strip ke-4. Fi'il yang masuk bab ini terdapat huruf halqi pada ain atau lam kalimah. 6. yaitu apa hurufnya? Gin, ain, kha, ha, ha dan hamzah. Gitu ya, hamzah, ha, ha, nam. Al kha, al ain, al gin. Nam. Barakallahu fikum. Ya, silakan dilanjutkan lanjutan bacaan atau berganti Mas Haris baca. Bismillah. Qala al muallif hafizahullah. C. Berlaku pada fi'il. Jika pada isim maka tidak terjadi penghapusan waw. Seperti isim yang menyerupai kata yaqtin, yaqtinu, yaitu yu'idu. Ya. Berlaku pada fi'il, artinya ini penghapusan waw itu pada fi'il. Jika pada isim maka tidak terjadi penghapusan waw. Seperti isim yang menyerupai fi'il. Ada di sana isim yang menyerupai fi'il yaitu yaqtin. Yaqtin. Nah, menyerupai wazan yawaid. Barakallahu fikum. Syaitnya apa di situ terjadi ada wawu. Nam yang jatuh di antara fathah dan kasrah. Namun yawaid ini isim ya. Yawaid menyerupai kata yaqtin. Yaqtin yawaid. Tidak dihapus wawunya. Kenapa? Karena isim bukan fi'il. Barakallahu fikum. Ya, yang kedua. Catatan yang kedua. Mas Afan. Qala al-muallif hafizahullah. Yang kedua, masdar wa'ada adalah hidatun berasal dari kata wa'dun. Fa kalimah yang berupa waw dihapus karena menyamakan dengan penghapusan waw pada fi'il mudhari. Lalu ain kalimah diberi harokat fa kalimah yang dihapus yaitu harokat kasroh. Hal ini sebagai dalil atau bukti adanya fa kalimah yaitu waw yang dihapus lalu mendatangkan ta ta'nis sebagai pengganti huruf yang dihapus. Iya. Catatan yang kedua, masdar wa'ada adalah idatun. Boleh dibaca idatun, boleh idatan. Berasal dari kata wi'dun. Nam, fa'ala yaf'ilu fi'lun. Fa kalimah yang berupa wawu dihapus karena menyamakan dengan penghapusan wawu pada fi'il mudhari'. Nam. Artinya wawu itu dihapus pada wi'dun untuk menyamakan penghapusan wawu pada fi'il mudhari', gitu ya. Samakan seperti yang terjadi pada fi'il amr. Membuang wawu pada fi'il amr untuk apa? Menyamakan dengan fi'il mudhari' juga. Lalu ain kalimah diberi harokat fa kalimah yang dihapus yaitu harokat kasroh. Hal ini sebagai dalil bukti adanya fa kalimah wawu yang dihapus lalu mendatangkan ta ta'nis sebagai pengganti huruf yang dihapus. Nam, ada spidol? Nam, perhatikan. Master Wikdun ya. Nam, apa yang terjadi? Wawo dihapus untuk menyamakan dengan fi'il mudhari', maka yang tersisa huruf ain yang sukun sama dal, iya enggak? Nam. Kemudian ketika wawu ini dihapus, harokat wawu yang kasro dipindah ke ain. Dipindah ke ain harokatnya sehingga ainnya berkasro. Nam. Lalu penghapusan wawu tadi diganti dengan ta marbuto menjadi idatan atau idatun. Nah, maka harokat yang asal ulang wi'dun yang tadinya ainnya sukun berubah menjadi kasro karena mendapatkan kasro dari wawu sebagai dalil bahwa ada wawu yang dihapus yang berharokat kasro. Ta ini ta iwad pengganti untuk fa kalimah yang dihapus. Nah, dan pernah kita bahas ini pada macam-macam ta ya, pembahasan di awal kitab ini tentang membahas tentang macam-macam ta, iya kan? Seperti juga ketika kita membahas tentang ikomun. Lalu menjadi apa ikomun ini? Iko komatun. Berarti tak apa di sini? Tak pengganti untuk apa? Fa kalimah, ain kalimah, tolam kalimah. Untuk ain kalimah. Nah, kalau yang ikomatun. Kalau yang idatun, fa untuk pengganti tak marbuto ini pengganti untuk fa kalimah ya, yang idatun, tak marbutoh, tak di situ pengganti untuk fa kalimah. Kalau ikomatun, tak di sini pengganti untuk apa? Untuk ain kalimah, karena asalnya adalah dari apa? Ikwamun asalnya. Ikwamatun dari ikwamun, dari akwama yukwimu ikwamun kan? Asalnya itu ikwamun. Apa yang terjadi? Wawu dipindah, harokat wawu fathah dipindah. Yang terjadi apa? Huruf ilat berharokat sebelumnya huruf sahih yang sukun. Maka harus memindahkan harokat huruf ilat tadi ke huruf sahih yang sukun ini. Maka wawu dipindah harokatnya ke qaf menjadi ikau. Nah, ini kan ikau. Ketemu dua sukun ya, sukun pada wawu sama sukun pada alif. Nah, kan itu. Atau sebelum ketemu dua sukun, ikau terjadi perubahan enggak? Ya, kalau mau terjadi, kalau kita itu bisa kita ubah menjadi iko. Ketemu dua alif kan? Maka dibuang salah satu alif yang dia itu adalah membuang ainnya. Nah. Iqamatun artinya wawu kalaupun dijadikan alif tetap dihapus. Kalau enggak dijadikan alif juga kita hapus. Nah. Iqau, kalau iqau kita langsung hapus bisa. Kenapa? Karena ketemu dua sukun, yang sukun pertama ada pada huruf ilat sehingga kita buang sukun berserah huruf ilatnya. Gitu kan? Kalau kita mau merubah wawu jadi alif dulu karena ikau enggak cocok, maka kita katakan iko. Ketemu juga ada sukun yaitu pada alif, dua alif, maka kita hapus salah satu alif. Nah, yang dihapus apa di sini? Ain kalimah, nah, itu ya. Ini telah lewat pada pembahasan yang lalu. Lalu ketika ainnya dihapus, yang tadinya mim tanpa ta marbuto, setelah itu dikasih ta marbuto sebagai pengganti dari ain tadi, maka menjadi iko matun. Nah, ini juga sama yang kita bahas sekarang nih. Wedun taknya tak gantian. Gantian dari apa? Dari fa kalimah. Kalau ikomatun taknya tak gantian. Gantian dari apa? Dari ain kalimah. Nah. Lanjutan bacaan. Ibnu Saleh. Bismillah. Qala al-muallifu hafizahullah taala. Catatan yang ketiga, penghapusan ain fiil atau fa fiil. Fil madhi thulathi mudhaaf berwazan fa'ila ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik memiliki tiga wajah, yaitu a. tam atau sempurna, yaitu tidak ada penghapusan huruf ataupun pemindahan harokat ain fi'il. Contohnya dhalla menjadi dhaliltu. Ya, cukup. Penghapusan ain fi'il atau fa' fi'il. Nah, penghapusan ain fi'il atau fa' fi'il artinya bisa yang dihapus fa', bisa juga ain. Lihat perinciannya di bawah ini. Fi'il madhi thulatsi mudha'af. Fi'il madhi thulatsi artinya fi'il itu berjumlah berapa huruf? Tiga huruf. Nah, semuanya asli ya. Nah, mudha'af artinya apa? Ada huruf yang kembar, yang sama, yaitu huruf pada ain dan pada lam fi'il. Berwazan fa'ila. Berwazan fa'ila terkecualikan untuk fi'il yang berwazan fa'ala, fa'ala dan fa'ula. Nah, terkecualikan. Nah, ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik memiliki tiga wajah. Tam yaitu itmam di sini sempurna. Yaitu tidak ada penghapusan huruf ataupun pemindahan harokat ain fi'il. Contoh dhalla menjadi dhaliltu. Nah, contoh yang lain apa? Adho. Adho menjadi adittu. Contoh sama menjadi samimtu. Contoh masa menjadi masistu. Nah, itu ya. Yang adho, sama, masa ini fi'il-fi'il untuk wazan apa? Fa'ila. Fa'ila yaf'alu. Asalnya berasal dari fa'ila yaf'alu, yaitu adho ya addu, sama ya sammu, masa ya masu. Nah, seperti juga dholla ya dhollu. Ini dibaca tam sempurna. Yang B, menghapus ain fi'il menurut pendapat yang kuat. Menurut pendapat yang kuat yang dihapus adalah ain fi'il. Nah, dan pendapat yang lain mengatakan lam fi'il. Lam fi'il yang dihapus. Karena ain dan lam hurufnya sama enggak? Ain dan Lam hurufnya sama apa enggak? Sama. Sama, ya kan? Nah, antum melihat adzo sama dhalla ada huruf yang kembar tasdid menunjukkan apa? Lam dan Ain dari huruf yang sama. Sehingga ulama berselisih huruf apa yang dihapus. Menurut pendapat pertama yang dihapus huruf yang Ain kalimah. Pendapat kedua mengatakan Lam kalimah. Nah. Ya, huruf apapun yang dihapus yang tersisa adalah satu dari huruf yang kembar tadi ya. Nah. B menghapus ain fi'il menurut pendapat yang kuat, pendapat yang lain mengatakan lam fi'il setelah memindahkan harokat ain kepada fa fi'il seperti dhola menjadi diltu, adho menjadi apa? Itu, syamma menjadi shimtu, massa menjadi ya, mistu. Nah, kalau fa'ilnya kita contohkan dhamir rafa' mutahrik ta ya. Yang C menghapus ya, lanjutan C dibaca. C. Menghapus ain fi'il tanpa ada pemindahan harokat seperti dhalla menjadi dhaltu. Ya, terus lanjutan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fadhalaltum tafakkahun. Berbeda halnya dengan ayat berikut fadhalaltum tafakkahun. Berbeda halnya dengan ayat berikut kul in dhalaltu hanya dibaca tam atau sempurna dikarenakan ain fi'ilnya berharokat fathah. Nah, aksanta. C menghapus ain fi'il tanpa ada pemindahan harokat seperti pada dhalla menjadi dhaltu. Nah, jadi yang dhalla tadi bisa dibaca tiga wajah. Apa tadi? Dhaliltu atau diltu atau dhaltu. Nah, itu ya. Ini khusus untuk apa? Untuk fi'il yang berwazan fa'ila, fi'il sulasi mudha'af yang berwazan fa'ila. Terkecualikan kalau fiilnya rubai ya, itu kan fiil madhi sulasi. Bagaimana kalau fiil rubai atau sulasi majid satu huruf? Maka tidak terjadi penghapusan. Nah, barakallahu fikum. Seperti apa antum mengucap? Aqarra, aqarra yukiru. Bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik. Apa menjadi? Aqarra menjadi apa? Kalau dhamirnya ta'a. Dhamirnya ta' menjadi? Aqrartu. Aqarra yukiru. Apa aqarra yukiru mengakui kan? Aqarra. Aqarra aqarra aqarru. Ya enggak? Aqarat aqarata aqrarna. Aqrarta aqrartuma. Dari situ cuma satu wajah. Nah, meskipun ada huruf yang kembar kan? Nah, satu wajah. Kenapa? Karena ada pada fi'il lebih dari sulasi. Ada fi'il rubai. Ya, mengerti? Nah. Barakallahu fikum. Nah, Allah Ta'ala berfirman fadhaltum tafakkahun. Nah, ini syahidnya. Ya, yang syahidnya diantaranya dari Al-Quran. Yaitu apa? Fadhaltum. Apa asal dari fadhaltum? Fi'il yang madi yang tidak bersambung dengan dhamir rafa. Apa asalnya? Dhalla. Yang dhalla. Berarti tidak dibaca fadhaltum. Ya enggak? Kalau tidak terjadi penghapusan, maka dibaca apa? Fadhaltum. Namun di situ ternyata dibaca fadhaltum. Nah, itu berarti menunjukkan terjadinya penghapusan. Buktinya apa? Ya ini ayat yang kita baca ini. Naam. Barakallahu fikum. Naam, berbeda halnya dengan ayat berikut ini. Qul in dhalaltu. Qul in dhalaltu. Naam. Di situ naam lamnya dihapus apa enggak? Atau ain kalimah dalam kalimah enggak dihapus? Ada kan? Kenapa? Karena nah, kita baca alasannya hanya dibaca tam sempurna dikarenakan ain fi'ilnya berharakat fathah yaitu dari fa'ala ya. Dari fa'ala. Dari dhalla pakai dot ya, dot dhalla menjadi dhalaltu. Kalau yang dha tadi dhalla menjadi dhaliltu. Beda dha dengan yang dha, dha dengan dot. Dot dengan dha, beda kan? Nah, yang dot dhalla ya dhallu. Dhalla ya dhillu ya. Apa mudhari'nya? Dhalla. Dhalla ya dhillu. Ya enggak, artinya menyesatkan kan atau sesat. Nah, barakallahu fikum. Syahidnya ayat ini qul in dhalaltu hanya satu wajah. Nah. Tidak ada penghapusan karena berasal dari fa'ala bukan berasal dari fa'ila. Iya. Ah, pausan baca. Catatan. Bismillahirrahmanirrahim. Catatan. Jika fi'il mudha'af berupa fi'il mudhari atau fi'il amr berwazan yaf'ilu yang bersambung dengan nun niswah, maka boleh dibaca dengan dua wajah. Yang pertama, tam atau sempurna. Contohnya, yaqrirna atau iqrirna. 6. Hasan. Catatan. Jika fi'il mudha'af berupa fi'il mudhari' atau fi'il amr berwazan yaf'ilu. 6. Fi'il mudhari' atau fi'il amr yang asalnya adalah yaf'ilu, berarti kita sekarang bicara pada fi'il mudhari'nya nih, yaf'ilu. Baik madinya fa'ala atau fa'ila, yang penting kita dapati mudhari'nya yaf'ilu. Mengerti? 6. Yang bersambung dengan nun niswa, maka boleh dibaca dengan dua wajah. 6. Contohnya apa di situ? Contohnya untuk qarra ya. Yaqrirna, qarra yaqiru, qarra yaqiru kan? Apa ketika, bagaimana ketika bersambung dengan domir nun niswa menjadi yaqrirna. 6. Ini wajah yang pertama, tam sempurna, kita baca yaqrirna, atau fi'il mudhari, fi'il amrnya kita baca iqrirna. 6. Fi'il lain, apa contoh fi'il lain yang ikut wazan ini? Wazan mudhaf yang ada yaf'ilunya. Wazan fi'il mudhaf yang fi'il mudhari'nya yaf'ilu, apa itu? Contoh yafirru, apalagi yaqilu juga yasihu ya. Yafirru artinya lari, yaqilu artinya sedikit, yasihu artinya sah. 6. Kalau yafiru berarti apa? Kalau apa bacaannya ketika bersambung dengan nun niswa? Yafrirna. Fi'il amrnya gimana? Ifrirna. Kalau yaqilu apa? Yaqlilna. Apa fi'il amrnya? Iqlilna. Nah itu ya. Ini wajah pertama, tam. Wajah yang kedua, menghapus ain fi'il setelah pemindahan harokat ain fi'il kepada fa fi'il. Menghapus ain fi'il setelah pemindahan harokat ain fi'il kepada fa fi'il. Seperti yaqirna, kirna. 6. Kalau yafiru, apa yang terjadi kalau yang dari faro yafiru menjadi yafirna ya. Kalau yaqilu menjadi yaqilna. Apa fi'il amrnya? Firna dan Kilna. 6. Barakallahu fikum. Yang terjadi di situ pemindahan harokat ain, 6. Harokat ain fiil kepada fa fiil, kemudian menghapus ya. Menghapus huruf yang harokatnya dipindah tadi. 6. Apa fiil amrnya untuk yafiru? Untuk yaqilu? Untuk yasihu? 6. Nah, perhatikan. Yaqrirna. Apa yang terjadi tadi? Memindahkan harokat ro kepada kof. Nah, yang kof tadinya sukun menjadi kasro, ya enggak? Lalu sekarang ketemu dua sukun, sukun pada ro pertama dan ro kedua, ya kan? Lalu kita hapus satu ro menjadi yaqirna. Nah, itu ya. Itu yang dimaksud dengan terjadi penghapusan pada fa atau pada ain kalima setelah apa? Pemindahan harokat kepada terjadi penghapusan pada ain atau lam kalimah setelah pemindahan harokat kepada fa kalimah. 6. Barakallahu fikum. Ya, silakan bacaan berikutnya. Yasin. Bismillah. Berbeda halnya pada ayat berikut. Fayadlalna rawakida ala dhahrihi. Dibaca tam atau sempurna karena ain fi'ilnya berharokat fathah. 6. Barakallahu fikum. Berbeda halnya pada ayat berikut, fayadlalna rawakida 'ala dhahri. 6. Fayadlalna rawakida 'ala dhahri. Dibaca tam atau sempurna karena ain fi'ilnya berharokat fathah. yaitu ikut wazan yaf'alu. Yaf'alu yang kita yang masuk dalam bab ini apa tadi? Yaf'ilu kan? Yang masuk dalam bab ini yaitu bab penghapusan, yaitu ketika berwazan yaf'ilu. Ya, kalau ini fayadlalna berwazan yaf'alu sehingga tidak dihapus. Nah, barakallahu'alaikum. Nah, ini kaidah umum ya untuk penghapusan ain fi'il atau fa fi'il. Nah, jika di sana ada penghapusan yang keluar dari kaidah yang disebutkan, maka dikatakan sad. Jika di sana itu di orang Arab, di buku-buku mereka, literatur-literatur mereka, ya, ada penghapusan fa ain fa fi'il apa ini? Fa fi'il atau ain fi'il yang tidak mengikuti kaidah yang disebutkan, maka dikatakan sad oleh mereka. Seperti apa? Penghapusan pada ahastu nah, tadi dari fi'il ahassa yuhissu apa fi'il yang kiasnya ahassa yuhissu ketika bersambung dengan beberapa matahari, fi'il madinya apa? Ahassa menjadi ahsastu, ya kan? Ahassa menjadi ahsastu, kan gitu. Itu. Nah, namun di sana ada sama'i, mereka berkata ahastu. Nah, ada sama'i mereka berkata apa? Ahastu, bukan ahsastu. Kiasnya apa? Ahsastu kiasnya. Ahsastu. Karena ikut wazan af'ala, wazan af'ala. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga pada contoh hamtu. Jadi hamma yahummu ya. Hamma yahummu ketika bersambung dengan dhamir rafi' matahari. Ketika bersambung dengan dhamir rafi' matahari apa yang kita ucap? Hamma. Hamamtu ya. Hamma hamamtu. Namun mereka berkata hamtu. Ada yang berkata demikian hamtu, maka di sini terjadi penghapusan namun kita terima karena sudah berlaku pada orang Arab. Sudah berlaku. Dan mereka katakan itu sad. Yaitu apa? Tidak sesuai dengan kias. Barakalafikum. Nah, yang saat-saat ini terbatas pada apa yang sudah sama'i, yang sudah berlaku pada mereka, gitu ya. Nah, barakalafikum. Ada pertanyaan? Yang pertemuan berikutnya kita akan masuk bab subbab ke-6 yaitu bab al-idhom 6, dan insya Allah kita sudah di akhir sekali ya, karena kita akan berakhir pada bab sebab 8 bab takof, ya enggak. Sekarang pertemuan berikutnya kita akan masuk sebab 6, 7, 8 berarti tingkat 3 sebab lagi. 20 halaman lagi. Nah itu. Nah, semoga Allah Taala memberikan kemudahan untuk bisa menyelesaikan ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga nanti enggak lama setelah selesai dari kitab ini kita bisa melanjutkan ke kitab baru yaitu Al-Mumtik fi Ilmin Nahwi. Nah, semoga diberi kemudahan juga untuk segera terbit. Amin. Karena kendalanya masih di apa layouter nih, masih banyak perbaikan ketika di input masukkan ke program layouternya ada beberapa perubahan karena kaitannya dengan programnya. Jadi ada kerja keras manual untuk menginput manual karena terjadi perubahan tersebut. Nah. Ada pertanyaan? Oh ya, untuk ini ya, untuk besok apakah yang kemarin malam libur kita ganti besok malam atau kita cukupkan pekan ini satu kali pertemuan? Karena mengingat tersisa 3 bab misal. Mana yang antum pilih? Apakah kita besok malam tambah lagi untuk mengganti yang kemarin malam itu, atau cukup hanya satu malam ini, nanti kita lanjutkan pada pekan-pekan berikutnya? Dan perlu diinformasikan pekan besok 90% kemungkinan besar libur ya, pekan besok satu pekan, maksudnya satu libur dalam arti untuk pekan besok aja, untuk pertemuan pekan besok. Nah, adapun 2 pekan kemudian insya Allah mulai normal lagi nanti. Nah, ya yang coba yang angkat tangan yang mau libur besok angkat tangan. Yang hari malam Selasa ini, besok malam Selasa kita libur. Angkat tangan. Angkat tangan cuma dua ini. Coba yang besok ingin ada. Yang besok kalau antum mau angkat tangan, jangan. Hampir-hampir semua. Iya. Berarti ya kita besok. Besok, kalau gitu besok kita lanjutkan. Besok kita lanjutkan masuk bab sebab 6 bab idgham ya. Kemudian pekan depannya untuk pengumuman sementara libur insyaallah pekan depannya. Karena ada keperluan ya, perluan untuk pekan besok. Tapi namun dua pekan besoknya insyaallah normal lagi. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi kesimpulannya insyaallah malam Selasa kita kumpul lagi untuk melanjutkan sebab berikutnya yaitu bab idgham. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.